dengan satu malam. Lama malam para para bumi ini. Ketika mereka meninggal dengan orang-orang soleh tadi di dalam kaum itu, ada para bumi ini. Maka masyarakat berpikir di sekitar kuburan-kuburan mereka. Tumma sawwaru manazilahum. Kemudian membuatkan patung-patung mereka. Tsumma qala 'alaihi al-'amal fa'budu. Kemudian berlalu zaman dan akhirnya mereka dibagani dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga mentakwil, menegaskan apa yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Maksudnya, waswah Yahudi dan Nasr ini asalnya adalah orang-orang saleh. Berhala yang disembah oleh kaum yang Nabi Muhammad asalnya dulu adalah nama orang-orang saleh. Dan Muqayyim menukilkan ucapan banyak dari kalangan ulama besar, sikap guru masyarakat Cina guru umat terhadap orang-orang saleh tadi. Di antaranya al-ukuf ala kubur, beriktikaf di kuburan mereka. Ini di antara sikap guru beriktikaf di kubur, baik itu dalam rangka apalah dan ibarat mencari berkat. Dan kalau kita perhatikan, banyak masyarakat yang masih melakukan hal tersebut ketika menziarahi kuburan-kuburan yang mereka sebut sebagai aulia, para wali, asyik, dan yang sekisahnya. Di antara amalan-amalan mereka adalah etikah di kuburan. Etikah di kuburan mereka, kuburan yang mereka anggap orang-orang saleh, karena menganggap hal tersebut sebagai satu amalan saleh. Tabarruk dengannya, mencari berkah dari ini. Nah, padahal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim termasuk sikap guru yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Muhammad. Begitu pula sikap guru yang berikutnya kata Al-Imam Ibnu Qayyim, "Tsumma sawwaru tamathilahum." At-taswir, menggambar atau membuat patung-patung mereka, membuat semacam perayaan, monumen-monumen prasasti bersejarah yang digunakan asalnya untuk kenang-kenang, untuk mengingat tokoh. Ini juga diantara sikap guru yang mengantar kepada syirik billah azza wa jalla. Dan kata beliau, "Tsumma qala 'alaihi al-amal fa'abudu." Dan setelah itu berlalu zaman. Artinya, proses terjatuh ke dalam kesyirikan ini tidak berlangsung serta-merta langsung ketika itu. Namun berlalu zaman, hilang orang-orang yang berilmu sedikit demi sedikit, dan akhirnya ketika tidak ada ilmu sama sekali, patung-patung itu tadi disembah dan dibadai dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari sini pula dari asal salah yang dimungkinkan oleh Imam Ibnu Qayyim, di antara apa yang bisa kita petik adalah tahdzir min wasail syirk walau min manzil ba'id, peringatan dari wasilah-wasilah kesyirikan walaupun wasilah tersebut mengantarkan kepada kesyirikan jauh-jauh hari, tidak langsung kelihatan efeknya, namun tetap dilarang. Di antaranya adalah taswir, menggambar. Makanya di antara hikmah kenapa di dalam syariat kita dilarang untuk menggambar. Nah, karena itu merupakan wasilah kuasa di sini. Kemudian kata beliau, rahimahullah ta'ala, wa anwar, ana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala, la tutruni kama atrati nasara ibn Maryam, innama ana abdun, faqulu abdullahi wa rasuluhu akhraja. Dan dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala al-Khalifah al-Thani, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian berlebihan terhadap sebagaimana berlebihannya orang-orang Nasrani kepada Ibnu Maryam Nabiullah Isa. Innama ana 'abdun, aku ini hanya sebatas seorang hamba makhluk. Fakulu Ahmad wa Rasuluhu. Maka ucapkanlah hamba Allah dan Rasulullah, ya'ni Muhammad adalah hamba Allah, makhluk ciptaan Allah dan putusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Maka di dalam hadis ini pula Rasulullah SAW melarang kepada umatnya untuk bersikap ifrat, la tatruni. Dan ifrat maknanya secara bahasa adalah mujawazah fi haddil madah, berlebihan di dalam memuji dan memuliakan Rasulullah SAW. Sehingga hampir semakna dengan mana al-ghulu. Al-ifrat hampir semakna dengan al-ghulu. Namun al-ifrat itu lebih khusus pada al-madah, ujian-ujian secara lisan. Namun ghulu sifatnya lebih umum. Ghulu itu bisa dari sisi ucapannya, keyakinan ataupun perbuatan seseorang. Maka Rasulullah SAW untuk seorang itu bersikap ghulu, bahkan itu kepada dirinya beliau yang merupakan asal terhal, makhluk yang paling mulia. Sebagaimana orang-orang Nasrani bersikap ghulu dan ifrat kepada Ibnu Maryam, yang sampai pada batasan mereka mengatakan Isa dan Maryam. Baik itu mereka sebagian yang mengatakan Isa Allah, Isa adalah penjelmaan dari Sang Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun Isa Allah, Isa adalah anak Allah Subhanahu wa ta'ala, atau Isa dari Dalala. Al-Muhim Al-Nasar yang menghubungi Isa Allah. Orang-orang ini sikap mereka dulu terhadap Isa Ibn Maryam. Oleh karena itu terlalu hadis yang sudah kita baca bahwasanya akidah muslim kepada Isa Ibn Maryam, bahkan kepada sahih dan dia kepada seluruh para nabi, adalah pertahanan. Tidak bersikap dulu di dalam memuliakan mereka, namun tidak at-tafri, tidak meremehkan dan menyia-nyiakan hak para nabi dan para rasul. Sebenarnya kata Rasulullah SAW, anna Isa Abdullah wa Rasuluhu. Dan bersaksi bahwasanya Isa Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, makhluk ciptaan Allah, bahwa Abdul la yu'bad. Maka dia adalah seorang hamba tidak dibadai, hamba tidak dituhankan, hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya Isa tidak berhak untuk menjadi Tuhan. Makhluk yang lemah sebagaimana kita, manusia biasa. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala terkait Isa, begitu pula ibunya Maryam, dan yakulan ta'am. Mereka dulunya makan, butuh makan. Kalau seandainya mereka mau, kalau seandainya mereka Tuhan, maka tidak butuh yang namanya makan. Apabila makan, maka sebagaimana manusia, lemah, butuh energi, butuh asupan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada segala sesuatu. Yang namanya Tuhan tidak butuh kepada segala macam sesuatu. Nah, maka Rasulullah SAW melarang umatnya untuk bersikap buruk sebagaimana umat-umat yang terdahulu. Namun justru sebagian dari umat beliau alaihissalatu wassalam bersikap dengan sebaliknya, mengikuti umat-umat yang terdahulu dan tidak menggerakkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dalam hadis ini. Beliau alaihissalatu wassalam mengatakan, la tatruni, janganlah kalian bersikap berlebihan terhadapku. Namun sebagiannya justru membuat kosikah yang mereka anggap atau mereka sebut dengan kosikah busiri, kosikah burda, yang di dalamnya terdapat dulu di Rasulullah SAW sikap berlebihan kepada Rasulullah SAW, menempatkan Rasul tidak pada posisinya. menempatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui segala macam sesuatu. Min ulumika ilmu lahu wal qalam. Di antara ilmu wal qalam adalah ilmu yang terdapat di dalam lauhul mahfuz, ilmu yang ditulis oleh qalam. Makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui takdir seluruh makhluk dan isi dahulu. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib. Begitu juga mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang menyelamatkan pada hari kiamat sehingga boleh untuk seorang itu meminta tolong kepada Rasul, meminta istijab, meminta keselamatan kepada Rasul alaihi salatu wasalam, baik di dalam umur ini atau dunia, dalam masalah akhirat ataupun dalam masalah dunia. Illam takun akhiran yawmal wa'adi faqul ya dallal qadari. Apabila engkau tidak menyelamatkanku pada hari kiamat kelak, maka katakanlah ya dzalzal qadami, sungguh aku ini telah jatuh hancur tergelincir. Ini bergantung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ghulima min nur, diciptakan dari cahaya. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam bukanlah manusia. Rasul sebagaimana manusia yang lainnya diciptakan dari seorang ayah atau seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sebagaimana manusia yang lainnya. Bahkan mereka mengatakan bahwasanya dunia dan seisinya ini diciptakan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ini kan dulu. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk, menciptakan jin dan manusia dari ibadah. Bukan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka ini diantara sikap itaat. Ia justru Rasul sallallahu alaihi wasallam larang. Maka setelah itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam inna ma na'budu. Menjelaskan hakikat beliau. Bagaimana sepantasnya seorang muslim itu bermuamalah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sikap beliau terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama ana 'abdun, aku ini hanya sebatas hamba makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, fa 'abdun la yu'bad, beliau adalah seorang hamba maka tidak disembah, tidak dipertuhankan, tidak diyakini padanya rububiyah. Fakul, maka katakanlah, dan ini merupakan akidah seorang muslim, Abdullah wa Rasulullah, beliau adalah hamba Allah, sehingga tidak diputuskan, tidak dipertuhankan. Namun beliau adalah makhluk, manusia biasa sebagaimana kita. Bedanya dengan kita, wa Rasulullah, beliau adalah utusan Allah, penyampai wahyu, sehingga wajib untuk diimani, wajib untuk dibela, wajib untuk dicintai, wajib untuk diamalkan syariatnya. Makanya adalah haknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka syahid dari hadis ini pula, di dalam hadis ini terdapat larangan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau larangan untuk bersiap dulu terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan beliau adalah asyraful khalq. Kalau seandainya sikap dulu atau berpihak saja itu terlarang, kata pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi yang selainnya yang tidak sampai pada martabat dan derajatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak sebagaimana diyakini oleh sebagian orang-orang yang mempelajari tarekat-tarekat sufi, ya. Sebagian mereka meyakini bahwasanya masyayikh-masyayikh mereka, guru-guru mereka ketika sampai pada derajat tertentu yang mereka sebut, mereka anggap sebagai derajat ma'rifah. Orang yang sampai dikatakan pada derajat tersebut disebut sebagai al-arif. Seorang yang sampai pada derajat ma'rifah, al-arif. Maka orang-orang yang sampai pada derajat ini telah menyatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani aqidah kulliyah. Dan dalam pikir aqidah kulliyah ini tidak ada yang menganutnya, tidak ada yang barakallahu fikum meyakininya. Masa saja. Terutama idoman ta'allaqa bi al-qurb as-sufiyyah. Terlebih pada orang-orang yang berdalam-dalam di dalam dasar tarekat sufiyyah. Dan kalau kita membaca kitab-kitab mereka, dalam kitab-kitab orang-orang sufiyah, terutama yang ekstrim, dalam segala sebagaimana dalam berbagai macam penulisnya, Ibnu Sina ataupun Al-Farabi, Ibnu Arabi. Maka kita akan dapati hulu mereka atau akidah yang kufur ini, akidah kulliyah atau bahkan yang berbau ittihadiyah. Nah, niatin bahasanya Allah Subhanahu wa ta'ala harus di ba'di makhlukat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyanyi pada sebagian makhluk-makhluknya sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang yang belajar tarekat sufiyah, masyaikh-masyaikh mereka ketika sampai pada derajat al-arifillah, maka mereka telah menyatu dengan Allah sampai sebagian mereka mengatakan mati juga di Allah dan yang berada di dalam jubah itu kecuali Allah. Yang biasanya dia mengaku bahasanya diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal orang-orang Nasrani dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengatakan Isa seorang Rasul adalah Allah. Seorang Rasul dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala kafir dengannya. Fakat gafara alladziina qalu inna Allaha wa Isa bin Maryam. Telah kafir orang yang mengatakan Isa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nasara dikafirkan dengan sebab ini, lalu bagaimana dengan mereka? Nah, kemudian yang berikutnya, kata Al-Musallifu rahimahullah ta'ala wabah. Begitu pula Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhati-hatilah kalian dari sikap ghulu, karena sesungguhnya yang menghancurkan dan membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah sikap ghulu yang berlebihan dalam segala macam perkara. Syariatul Islam, syariat Islam dalam segala macam sisinya mengarahkan kepada Allah SWT. Baik dari sisi ibadahnya, akidahnya, muamalahnya, akhlaknya, puasa. Pertengahan di antara terlalu berlebihan dan antara meremehkan. Pemata Al-Yuhud, mereka menghalalkan yang kuat dan zina. Masalah ada pun Nasara, sehingga mereka meremehkan. Orang-orang Al-Yuhud meremehkan. Ada pun Nasara, mereka tersyukur, mutasyakir. Jadi ketika seorang itu menikah, maka tidak boleh bercerai. Oleh karena itu di dalam akad nikah mereka itu bersatu sampai hidup dan mati. Artinya tidak boleh bercerai. Tidak boleh bercerai. Namun di dalam syariat kita, di syariat yang namanya menikah untuk menghalangi dan menjaga seorang dari zina dan menjaga nasab. Namun di sana Allah Subhanahu wa ta'ala pun menetapkan adanya talak, menentukan hukum-hukum yang terkait dengannya. hukum-hukum yang terkait dengannya. Wa talaq dan talaqah li maslahah, karena ada maslahah padanya. Karena maklum ma'ruf, kadang yang namanya manusia wajar ada ketidakcocokan satu dengan yang lainnya, wajar. Ketika sudah bermuamalah, sudah satu rumah, ternyata ada perkara-perkara yang didapati tidak selaras, tidak cocok. Atau ternyata sang suaminya begini dan begitu, sang istrinya begini dan begitu, akhirnya tidak bisa kompromikan, maka dipisah ketika itu. Ini masalah, untuk masalah mereka masing-masing. Ketika dibayangkan jalan untuk tetap bersatu ternyata tidak bisa, maka solusi yang paling akhir adalah dengan optolan. Nah, namun tidak itu. Nah, begitu juga masalah di dalam masalah muamalah al-yahud, mereka mutasyakkik terhadap istri-istri mereka. Ketika istri mereka haid, maka sama sekali tidak dikati, menganggap bahwasanya wanita yang sedang haid itu najis, sehingga tidak boleh seorang suami ketika istrinya sedang haid itu makan satu tempat, dipisahkan. Seperti seorang yang pada umum itu terlumuri dengan kotoran, dibelumi dengan kotoran, najis, penelitian. Namun profesor mereka berbicara di dalam masalah tohal, mereka dalam perpakian hasil mahlubar ahli ibadah diantara mereka justru yang menampakkan sikap azur walor ingaru, diantara menunjukkan sikap seorang itu ahli ibadah adalah pakaiannya yang lusuh, dalam arti tidak berinat, tidak memiliki inat yang terhadap bersih dan pahal, walaupun itu bajunya terkena najis atau berpuluh ribu sudah tidak nyaman untuk dipakai berdebu dan yang misalnya. Mereka nampakkan hal tersebut seakan-akan itu adalah amibar. Namun bisa tidak seperti itu, wasat. Al-Yahud, Al-Nasara atau Al-Nasara di dalam istri mereka, mereka berbicara-bicara terutama ketika istrinya haid, tetap berdatangan, tetap berhubungan dengan istri-istri mereka walaupun haid. Ada berusaha wasat di dalam masalah ini, tidak mendatangi istri-istri mereka yang tidak menjamahnya ketika sedang haid, namun tetap bermuamalah sebagaimana biasanya, tidak sebagaimana orang-orang itu, namun tidak pula sebagaimana orang-orang Islam. Maka ini diantara contoh wasati atau Islam atau hanya Islam. Maka al-Islam wasat, Islam itu selalu pertahanan bainal milah diantara agama-agama yang ada. Wa ahlus sunnati wasatun baina ahli Islam, dan ahlus sunnah itu lebih pertengahan lagi diantara kaum muslimin yang lain. Di mana sebagian kaum muslimin ada yang bersikap berlebihan, ada yang bersikap meremehkan. Namun ahlus sunnah wasat. Maka orang yang paling wasat di dalam dunia adalah ahlus sunnah. Amat tenang. Al-Khawarij, mereka adalah orang yang mutasyakkik, hulu di dalam amar ma'ruf nahi munkar, sehingga mereka menghalalkan segala macam cara dengan alasan amar ma'ruf nahi munkar. Hatta itu takjil dalam bentuk menghukum, membunuh kaum muslimin atau merusak harta orang lain dengan alasan amar ma'ruf nahi munkar, atau menghancurkan dan membunuh orang-orang upar yang dimini atau mustakmani yang mendapatkan perjanjian perlindungan dari pemerintah muslim, dilindungi menjadi penduduknya dengan alasan ini merupakan amar ma'ruf nahi munkar, tasyadduq fi al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Namun dari sisi yang selainnya begitu, dari kalangan sufi yang katakan sebagian mereka meyakini bahwasanya di antara bentuk at-tasyri, di antara bentuk penyerahan diri mereka terhadap Allah, penerimaan mereka dan keimanan mereka terhadap takdir dan ketentuan Allah, seorang itu tidak bermakna dari mana. Maka ketika ada maksiat, kemungkaran, baik itu pada dirinya sendiri ataupun pada orang lain, itu tidak bermakna dengan mengatakan ini sudah terjadi dengan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melarangnya untuk bermaksiat, padahal itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sama saja kita menentang takdir Allah. Kita tidak terima dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan. Sehingga biarkan saja. Sehingga lemah dari sisi ini, sisi amar ma'ruf dan nahi munkar. Meremehkan sisi amar ma'ruf dan nahi munkar. Walau sunnah dan muslim. Dalam kusutan itu pertengahan. Mereka melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar, namun tidak demikian seperti orang-orang Al-Khawarij. Mereka selalu berada di dalam faridah asy-syari'ah, faridah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Sehingga tidak seperti orang-orang as-sufiyah yang mereka mengatakan bahwasanya di antara bentuk keimanan seorang terhadap takdir adalah tidak beramal dan mengingkar, membiarkan begitu saja dengan alasan bagaimana itu takdir. Tidak memiliki sikap amar ma'ruf nahi munkar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kemudian kita lanjutkan sedikit hingga satu hadis di dalam hadis. Kata Al-Musannif rahimahullah ta'ala wa muslim, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hada al-mutanatti'un qala thalathan. Kata Rasulullah SAW bersabda, celaka bila salah orang-orang yang mutanatti'. Rasulullah SAW mengucapkan ini tiga kali, yakni hada al-mutanatti'un, halaka al-mutanatti'un, halaka al-mutanatti'un. Al-mutanatti' asalnya maknanya adalah gembira kata at-tanattu', yakni al-ghulu fil kalam, berlebihan di dalam perkataan, di dalam mengibaratkan dan menggambarkan bahasanya dirinya itu lebih daripada yang lain, menggunakan bahasa-bahasa yang tidak dipahami oleh orang-orang yang sedang diajak bicara, sehingga mengesankan bahasanya serata dirinya di atas dan nampak badannya kibar, sombong, nampak badannya akan sikap bahasanya dia itu lebih tinggi dari orang yang sedang diajak bicara. Ini mutanatti', yakni mutanatti' bil kalam, sikap tanakkuh di dalam berbicara. Maka di dalam hadis ini pula terdapat larangan dari Rasulullah SAW untuk seorang muslim agar tidak bersikap buruk hatta bil kalam, bahkan itu ketika berucap sekalipun, ketika berkomunikasi dengan seseorang, maka disesuaikan dengan orang yang diajak bicara. Bahkan seorang muslim itu menampakkan sikap tawadhu, sikap tawadhu dalam segala macam tindak tanduknya, dari cara dia bersikap, dari cara dia berbicara, tidak menampakkan bahwasanya dirinya lebih, tidak menampakkan barakallahu itu sikap kibir. Nah, atau orang-orang yang katanya belajar ada orang-orang Eropa itu bergaya, berbicara dengan gaya, berbicara dengan bermartabat. Fil haqiqah pada hakikatnya itu adalah ta'ani amam an-nas, sikap sombong, kibar. Pada seorang muslim tidak disyariatkan untuk hulu hatta bil kalam, bahkan ketika berbicara sekalipun, mengajak bicara seseorang sesuai dengan kadarnya. Khatibun nas bima yaqulun, kata Ali Abi Thalib, ajak bicara orang sesuai dengan kadar mereka masing-masing, dengan sesuatu yang mereka pahami. Kalau seorang itu berbicara kepada orang yang alim, maka berbicara dengan bahasa-bahasa orang berilmu, dengan bahasa-bahasa ilmiah. Ketika seorang itu berbicara dengan orang-orang awam, maka bahasanya dengan bahasa-bahasa yang biasa digunakan oleh orang-orang awam yang tidak melanggar syariat, yang bisa mereka pahami. ketika berbicara tentang talabatul ilmi, para penuntut ilmu, maka bahasanya disesuaikan. Nah, maka asyarat dari hadis ini yang terkait dengan apa adalah di mana di dalam hadis ini pula Rasulullah SAW melarang dari sikap guru tanah tok hatta tidak, bahkan itu ketika berucap seperti itu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wala tamshil ardi marha", dan janganlah kalian itu berjalan bersikap di atas muka bumi ini dengan sombong. Kalau muslim tawadhu, nampakkan sikap tawadhunya. Bukan di dalam rangka mengesankan bahasanya dirinya tawadhu, tidak, namun bila Subhanahu Wa Taala karena talabul ilmi ajr, ingin mendapatkan pahala, ingin mendapatkan ajar dari Allah Subhanahu Wa Taala, ingin diangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, menampakkan sikap tawadhu dalam kesehariannya, tidak tanduknya, kalamnya. Bahkan barakallahu fikum, sebagaimana kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, memperumpamakan seorang yang mukhlis, seorang wali yang mulia, seorang wali di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, hakikat itu tidak memiliki aibah, tidak memiliki ciri-ciri tertentu. Nampak pada pakaiannya, jubahnya, madalah, atau pada barakallahu fikum, kendaraannya dan yang semisalnya, fasilitas yang diberikan kepada dirinya, tidak. Terkadang yang namanya wali min awliyaillah, dia seorang yang tidak dikenal. Karena memang dia diajarkan untuk tidak mau terkenal, tidak ingin tampil. Tawadhu, kata Rasulullah SAW, rubba ashad akbar madhu'u bil adwar law ahsana 'ala Allah la khawfi. Terkadang seorang itu ashad, lusuh. Orang itu sederhana, pakainya apa adanya. Punya nyata itu dipakai. Akbar, betul. Madhu'u bil adwar, dia sering ditolak. Ketika anda bertamu, ditolak. Karena bukan orang yang punya jabatan, ada kepentingan, dia sering ditolak. Mau kantor ini ditolak, mau kantor itu ditolak. Mau ada urusan apa, bersulit. Madhu'u bil adwar. Namun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, apapun yang dia minta Allah, lalu aksama Allah dan bapak. Kalau seandainya dia bersumpah dengan nama Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan. Karena dia waliyul min awliya illa Subhanahu Wa Taala. Wallahu Taala an-nasabuddin. Ini dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ulang lagi mohon maaf bila berkurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,